بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan haji. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan ini terkait dengan bab al-fidyah, tentang membayar fidyah dalam haji karena adanya suatu perbuatan yang itu sesungguhnya dilarang, namun dilakukan karena kondisi tertentu sehingga mesti diganti dengan fidyah. Hadis yang ke 213, al-hadis ats-tsalits asyar ba'da al-mi'atain. An Abdillah bin Ma'qil, dari sahabat Abdullah bin Ma'qil, qala, beliau mengatakan, jalastu ila Ka'ab ibn Ujrah, saya duduk mendekati Ka'ab bin Ujrah, fasa'altuhu anil fidyah, lalu saya bertanya kepada beliau tentang fidyah. Faqala, nazalat hiya khasatan wa hiya lakum ammatan, telah turun yakni suatu ayat terkait aku secara khusus, namun ayat itu untuk kalian secara umum. Humiltu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi, saya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu kutu-kutu banyak sampai turun ke wajahku. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ma kuntu ural waja'a balagha bika ma ara, saya tidak menyangka sakitmu telah mencapai seperti yang kulihat. Au ma kuntu aral jahda balagha minka ma tara, atau dalam riwayat lain dikatakan, saya tidak menyangka bahwa kepayahan telah sampai pada dirimu seperti yang kulihat. Atajiru syatan, apakah engkau mendapati atau mempunyai seekor kambing? Fakultula, saya menjawab saya tidak punya. Qala, fasum thalathata ayyam, kalau begitu berpuasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau berilah makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sha', untuk tiap-tiap orang miskin setengah sha', setengah ukuran zakat fitrah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yud'ima faraqan baina sittati masakin أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memberi makan farakan baina sittati masakin. Ya. Ukuran farak, yakni 3 sa' untuk 6 orang miskin, atau yuhdiya syatan, menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari. Ya. Demikian hadis ini disampaikan kepada kita. Suatu kisah yang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ma'kil bin atau Abdullah bin Ma'kil, beliau bertanya kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah tentang apa yang pernah dialami beliau. Nah, jadi sahabat ini Ka'ab bin Ujrah haji bersama Rasulullah SAW dan ternyata beliau sakit, ya, atau kena penyakit, ya. Di kepala beliau banyak sekali kutu, ya, tentu itu sangat mengganggu. Dikatakan di sini bahwa kutu tersebut sampai bertebaran, ya, sampai ke wajah beliau. Ini sudah luar biasa, sangat-sangat mengganggu. Sehingga Nabi pun ketika melihat saat sahabat ini dibawa kepada beliau, Nabi mengatakan sangat menyangka kalau sampai seperti ini, ya, enggak biasanya ada orang yang sampai seperti ini. Nah, artinya orang ini membutuhkan suatu perlakuan khusus. Sementara dia dalam kondisi sedang haji, apa yang bisa dilakukan? Jalan paling mudah, gampang adalah apa? Digundul, ya kan? Digundul, sehingga kutu itu bersih. Ya, namun sekarang dalam kondisi sedang ihram, muhrim. Sementara kalau digundul, ini artinya melanggar salah satu hukum dari hukum-hukum haji, ya. Dimana kita ketahui bahwa jika setelah masuk ke dalam manasik haji, tak boleh mencukur rambut, mencabut rambut dan sejenisnya, termasuk ini larangan-larangan ihram. Nah, namun kondisi ini sudah tidak mungkin dipertahankan, ya, karena kondisi sudah sangat menyakitkan. Maka kalau begitu boleh saat itu digundul, namun harus membayar fidyah. Nah, ini yang terjadi pada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Nah, turunlah ayat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan kepada sahabat itu. Nah, Abdullah bin Ma'kil bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah apa yang dulu diturunkan atau diberikan oleh Nabi dari suatu bimbingan terkait fidyah, ya, ketika terjadi hal yang seperti itu. Maka Ka'ab bin Ujrah menjawab, nazalat fiyya khafatan, turun terkait denganku secara khusus suatu ayat, ya, memberikan hukum tentang apa yang menimpa beliau. Ayat tersebut adalah yang dimaksud pada surat Al-Baqarah 196, ya. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah surat Al-Baqarah 196. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka siapa di antara kalian yang sakit au bihi adan, atau ada gangguan pada dirinya, merosih di kepalanya, fa fidyatum min siyamin, maka bayarlah fidyah dengan puasa, au shadaqatin, atau sedekah, au nusukin, atau sembelihan. Ya. Ini ayat ini maksud, turun ayat ini. Sahabat Ka'ab bin Ujrah mengatakan, ini ayat terkait dengan saya, namun hukum ini untuk kalian semua, walakum ammah. Ya, karena ini bisa saja menimpa selain beliau. Ya. Dan ini artinya bahwa kadang suatu ayat turun karena sababun nuzul, sebab turunnya ayat pada kejadian tertentu khusus, namun secara hukum berlaku umum. Ya, ayat itu tidak hanya berlaku pada orang tersebut. Nah, maka di sini Ka'ab bin Ujrah kemudian menggundul rambutnya dan melakukan salah satu dari tiga yang disebutkan pada ayat itu. Fidyah dengan siam, puasa, atau sedekah, atau sembelihan. Begitu disebutkan dalam ayat. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan lebih jelas, ya. Puasa yang dimaksud berapa hari dalam ayat tidak disebut, dalam hadis disebutkan. Sedekah berapa dan kepada siapa di ayat enggak disebut, di hadis disebutkan. Ya. Kemudian nusuk, sembelihan, sembelihan apa? Di ayat enggak disebutkan, di hadis disebutkan. Nah, ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa di sini hadis Nabi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini contoh yang jelas. Maka di situ Nabi mengatakan kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, "Atajidu syatan?" Apakah kamu mempunyai atau mendapatkan seekor kambing? Bisa membeli kambing atau punya kambing? Ya, kambingnya ada atau tidak? Uangnya ada atau tidak? Bisa jadi uang ada, kambing tidak ada. Atau sebaliknya, kambing ada, uang tidak ada. Nah, yang jelas ada dan mampu untuk membeli seekor kambing atau tidak. Ya. Ternyata beliau mengatakan tidak. Maka kalau begitu, puasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin, tiap-tiap 1 orang miskin setengah sha', yakni setengah ukuran zakat fitrah. Ya, jadi dari sini hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah puasa 3 hari. Yang dimaksud dengan memberi makan adalah kepada orang miskin dan tiap orang miskin setengah zakat fitrah. Dan yang dimaksud dengan menyembelih, yakni menyembelih seekor kambing. Ya. Yeah. Dari hadis ini kemudian para ulama juga mengambil pelajaran yang lain, bahwa hukum ini, ya, hukum ini juga berlaku pada hal-hal yang serupa. Apa maksudnya? Yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap hukum dalam manasik. Ya, namun dalam bab yang lain, maka dia mendapatkan kewajiban yang sama, yaitu fidyah seperti yang kita sebutkan tadi. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, Abdullah Al-Bassam rahimahullah, dalam syarahnya Taisirul Alam, "Al-haqal ulama bihalkir rasi taqlimal adhar." Ulama rahimahumullah menetapkan hukum yang sama dengan bab menggundul kepala ini. Hal-hal yang lain seperti memotong kuku, watif, memakai minyak wangi, walubs, memakai pakaian yang bukan pakaian ihram. Nah, ini kan semuanya larangan-larangan dalam ihram. Nah, bagaimana kalau dilanggar? Nah, hukumnya sama, ya, seperti yang beliau katakan tadi, hukumnya disamakan al-haqabihi al-ulama. Ya. Namun di sini perlu kita ketahui juga bahwa pelanggaran terhadap hukum ini ya kita artikan pelanggaran ya. Namun sesungguhnya dalam melanggar hukum ini ada yang karena suatu udzur syar'i, alasan yang diperkenankan, ya, ada pula yang tidak. Untuk yang pertama, yaitu ada alasan yang diperkenankan, seperti kasus sahabat Ka'ab bin Hujrah, dia tidak bermaksud melanggar, ya, tapi telah menimpa beliau suatu kondisi yang mengharuskan untuk melanggar. Ya. Nah, yang seperti ini tentu tidak berdosa, hanya saja membayar fidyah. Begitu pula misalnya yang tadi kita contohkan, ya. Kuku misalnya. Ada orang tersandung ya batu misalnya. Kuku hampir lepas mungkin. Nah, itu kalau dibiarkan kan sakit, ya kan? Keserempet apalagi sakit, keserempet apalagi sakitnya luar biasa. Nah, bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya potong kukunya. Ya. Namun bayar fidyah. Ya. Pakai pakaian misalnya. Misal saja ada orang pakaian ihramnya hilang. Ya. Mandi hilang. Kena angin ya, terus mau gimana, nggak ada pakaian lagi ya, sudah pakai pakaian berjahit ya, baju seperti biasa, tapi harus bayar fidyah ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi ini untuk bagian pertama, yang melakukan karena ada suatu alasan yang memang secara syar'i menjadi alasan yang bisa diterima. Kondisi kedua, melanggar tapi tidak ada alasan. Ya. Nah, ini jelas perbuatan dosa, ya. Namun ya tetap bayar fidyah, ya. Tetap dia membayar fidyah. Walaupun dalam kondisi ini kita katakan bukan hanya fidyah, ya, beban yang mengenai dia, tapi juga dosa, ya, karena dia melakukan tanpa alasan yang syar'i atau alasan yang bisa diterima oleh syariat. Ya. Kemudian hal yang lain yang terkait dengan masalah ini adalah tiga macam fidyah yang disebutkan tadi, apakah dilakukan secara berurutan sesuai yang ada di sebagian hadis, atau dibebaskan memilih. Nah, di sini terjadi perbedaan ya, dalam beberapa riwayat yang kita baca dalam hadis tadi. Kalau kita mengacu kepada ayat ya, pada surat Al-Baqarah 196, kita akan dapati bahwa itu hanya sifatnya pilihan. Ya, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Jadi puasa atau sedekah atau menyembelih. Nah, kata au ya, yang kita terjemahkan atau itu kan berfaedah takhir kalau dalam bahasa Arab, yaitu pilihan ya. Namun di dalam hadis yang baru kita baca, Nabi SAW menyebutkan, apakah kamu punya seekor kambing atau bisa mendapatkan seekor kambing? Dia jawab tidak. Kalau begitu puasalah atau berilah makan 6 orang miskin. Nah, kalau kita mengacu kepada riwayat ini, maka di sini artinya apa? Didahulukan apa? Menyembelih dulu. Ketika tidak mampu, baru berpindah kepada tahap yang kedua, memilih antara puasa atau memberi makan 6 orang miskin. Ya. Tapi riwayat berikutnya yang kita baca maknanya seperti dalam ayat, ya. Nabi memerintahkan untuk beri makan atau menyembelih atau puasa. Nah, ternyata memang di beberapa riwayat seperti ini, ya. Ada yang seperti dalam ayat memberikan pilihan saja. Ada yang ada urutannya, yaitu Nabi bertanya dulu tentang punya kambing atau tidak. Nah, sehingga di sini para ulama ya memberikan beberapa pendapat mereka terkait dengan ini. Beberapa ulama menyebutkan dan menguatkan bahwa ini sekedar pilihan saja kalau begitu, ya, sesuai dengan ayat dan sesuai dengan beberapa riwayat, ya, seperti Ibnu Abdul Barr, An-Nawawi dan yang lain, mereka cenderung bahwa ini adalah hanya pilihan, ya, tiga-tiganya silahkan dipilih yang mana tanpa ada urutan. Namun tadi kita sebutkan sebagian riwayat, ya, seperti itu, ada semacam urutan, dan ternyata sebagian ulama juga cenderung kepada urutan itu. Ya, nah tentu masalah ini ya perlu digali lebih jauh, ya, kalau kita ingin mana yang lebih mantap dari dua pendapat ini. Namun paling tidaknya kalau kita mau lebih hati-hati, ya, kita urut saja, ya, tidak akan salah, ya, kalau kita mengurut, ya. Kalau kita mau mengutamakan kambing dulu, diusahakan kalau bisa, kalau tidak beri yang lain, ini kita nggak akan salah, insya Allah, ya kan? Jadi kalau kita mau lebih hati-hati, ya, utamakan kambing dulu, baru kalau tidak bisa memilih antara memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Ya. Sementara kita cukup pun sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.